Inggih, matur sembahun. Mugi-mugi mawon sing jawab salam menika sepulang nonton Nyopalapa rezeki sampean akan berlipat ganda semakin banyak. Amin. Diberi kesehatan seluruh keluarga. Amin. Diberi panjang umur. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Matur sembahun. Tidak mengurangi rasa hormat kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Desa, Desa Tulis Batangan, Pati, Jawa Tengah yang terhormat Bapak Suprianto bersama keluarga. Di acara Sedekah Bumi dan Halal Bihalal, persembahan dari PSP Community, Poleng Sari Putra, jarang kumpul tetap akor betul. Tema yang sangat luar biasa. Saya salut, saya bangga. Semoga saja kemasan acara ini di acara Sedekah Bumi dan Halal Bihalal akan menjadikan rasa kebersamaan, mempererat rasa silaturahmi, kekompakan tetap dimiliki bareng bersama PSP Community Poleng Sari Putra. Kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara, khususnya dari ketua panitia yang terhormat Mas Hadi Purwanto, juragan MP Karimun Jawa Travel, matur sembahun atas kerjasamanya. Juga terima kasih kepada Mas Sutriyono, Mas Yon. Ini pemain rajungan yang sangat luar biasa, juragan rajungan, matur sembahun Pak Bos. Dan juga terima kasih kepada Mas Suyanto Tobas. Ini pemborong AC terkenal. Matur sembahun, luar biasa. Dan juga ribuan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Tulis Batangan Pati Jawa Tengah atas semuanya, atas donaturnya, atas kerjasamanya sehingga terselenggara acara Sedekah Bumi dan Halal Bihalal bareng bersama PSP Community Poleng Sari Putra. Semoga saja acara ini dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana aman, nyaman, salam rindu takkan layu. Salam all artis masih bersama Nyopalapa. Terima kasih.